Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قوم مسلمين yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Azza wa Jal telah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan sungguh di antara nikmat Allah Azza wa Jal yang sangat besar adalah Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk kita sampai pada hari ini, hari Nahr, hari yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Dan kita telah melaksanakan beberapa ibadah yang kita harapkan Allah Azza wa Jal menerima ibadah kita. Dan kita pun masih terus berusaha untuk mengamalkan berbagai macam ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Dan kita tetap memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan dan ittiba', sehingga Allah Azza wa Jal menerima ibadah kita semuanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis, afdalu ayyam ad-dunya ayyamul ashr. Sungguh hari-hari di dunia ini yang paling agung adalah hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Shahihul Jami'. Dan hadis yang masyhur diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai Allah Azza wa Jal daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula amalan jihad fi sabilillah mengalahkannya. Nabi pun mengatakan, walal jihad fi sabilillah, tidak pula amalan jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya sehingga tidak membawa kembali suatu apapun. Hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan Allah Azza wa Jalla bahkan telah mengisyaratkan tentang keutamaan hari-hari ini dalam beberapa ayatnya, sebagaimana dalam firman-Nya, wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi fajar, demi malam-malam yang 10. Ibn Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah layali al-ashr al-awwal min Dzulhijjah, 10 hari, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam ayat pula Allah berfirman, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang diketahui. Ibn Abbas pun menafsirkan, yani ayyamul ashr, yani 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan sungguh pada hari ini Allah Azza wa Jal telah mengumpulkan untuk kita dua hari raya, karena kita pada saat ini berada pada hari Jumat, yang itu juga merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada para sahabatnya waktu itu, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan." Sungguh pada hari ini telah terkumpul untuk kalian dua hari raya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari raya merupakan hari-hari kebahagiaan, namun itu juga merupakan hari-hari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Ayyamut tashrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillah." Hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Di sela-sela kebahagiaan yang dirasakan kaum muslimin, jangan sampai melupakan mereka daripada zikrullah. Lebih-lebih bertakbir pada hari-hari ini, di mana Nabi SAW dan para sahabatnya menyunahkan takbir-takbir tersebut, baik di saat kita bersendirian maupun saat kita telah melakukan salat fardu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ketahuilah, di antara ibadah-ibadah, di sana ada ibadah-ibadah fardiyah, dan di sana pula ada ibadah-ibadah jama'iyah. Ibadah-ibadah fardiyah, yakni ibadah-ibadah yang dilakukan oleh perseorangan di antara kita, dan ibadah jama'iyah adalah ibadah-ibadah yang dilakukan dengan berjamaah. Masing-masing dari kedua macam ibadah itu diperhatikan oleh Islam, dituntunkan oleh Islam, agar semua dari umat Islam melakukan ibadah-ibadah itu sesuai dengan aturannya. Di antara ibadah-ibadah fardiyah, semacam kita bertakbir, semacam kita membaca Al-Quran dan berzikir-zikir kepada Allah Azza wa Jal, serta ibadah-ibadah yang sejenisnya. Dan di antara ibadah jama'iyah adalah seperti salatul id, al-jihad fi sabilillah, melakukan salat Jum'ah dan berhaji ke Baitullah. Ini adalah ibadah-ibadah jama'iyah yang tidak mungkin bagi perseorangan untuk melakukannya sendiri, ijtihad pribadi. Namun hal itu dilakukan bersama kaum muslimin, dilakukan bersama para pemerintah kaum muslimin. Dan sungguh ini merupakan salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, "Wa yarawna iqamatal hajj wal jihad wal jum'ah wal a'yad ma'al umara barran kanu am fujjara." Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah berpandangan untuk menegakkan haji, berjihad fi sabilillah, menegakkan salat-salat Jumat dan melakukan salat-salat Id ma'al umara bersama para pemimpin mereka, barran kanu am fujjara, apakah mereka pemimpin-pemimpin yang baik, yang saleh, ataukah bahkan mereka para pemimpin yang zalim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lihatlah kaum muslimin, Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ibadah ini, iqamatul a'yad, melakukan salat-salat Id, merupakan ibadah yang dilaksanakan bersama pemerintah, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dinyatakan pula oleh para ulama yang lain seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Hum yaluna min umurina khamsa, al-jum'ah wal-jama'ah wal-thugur wal-hudud." Mereka para penguasa mengurusi urusan kita lima perkara, yaitu Jum'at, Jama'ah, Id, al-thugur, menjaga tapal batas, wal-hudud, dan menegakkan hukum-hukum had. "Wallahi la yastakimud din illa bihim wa injaru wa zalamu." Demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya mereka, walaupun seandainya mereka berbuat zalim, wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun, demi Allah, apa yang Allah perbaiki dengan mereka lebih baik dari apa yang mereka rusak. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang dinyatakan oleh para ulama kita dan yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, al-fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Al-fitr, berbukanya manusia, masuknya mereka dalam Idul Fitr, yawma tuftirun, ketika kalian wahai kaum muslimin melakukan fitri, wal adha yawma tudahhun, dan Idul Adha adalah ketika kalian wahai kaum muslimin melakukan Idul Adha. Inilah sandaran dan landasan para ulama kita dalam menetapkan akidah tersebut. Al-Imam As-Sindi rahimahullah mengatakan, "Wadhahir anna ma'nahu anna hadhihi al-umur laysa lil-ahad, laysa lil-ahad wa laysa lahum ad-dakhl." Yang tampak dari makna hadis ini bahwa perkara-perkara ini bukan untuk perseorangan. Mereka tidak punya kesempatan untuk masuk dalam area ini. Laisa lahum mutafarrid fiha. Mereka tidak boleh bersendiri, berkelompok sendiri dalam melakukan ibadah tersebut. Balil amru fiha ilal imami wal jamaah. Bahkan urusan ini diserahkan kepada imam, kepada pemimpin, kepada penguasa muslim wal jamaah, dan kepada jamaah kaum muslimin. Wa yajibu alal ahad ittiba'ul imam wal jamaah, dan wajib bagi individu-individu untuk mengikuti imam mereka, pemerintah mereka dan jamaah. Inilah ahibati billah rahimakumullah yang ditegaskan oleh para ulama kita, dan dengan inilah akan terwujud persatuan kaum muslimin. Dengan inilah akan sempurna kebahagiaan kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin tidak melaksanakan akidah ini, tidak melaksanakan ibadah jama'i ini bersama pemerintahnya, maka akan terjadi kekacauan, maka akan terjadi kesedihan, maka kebahagiaan pun terkurangi, sehingga kaum muslimin masing-masing merayakan sendiri-sendiri. Dan sungguh ini menyelisihi tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sungguh ini merupakan kewajiban kita selaku rakyat untuk mengikuti pemerintah kita dalam hal ini, dan ini adalah wewenang mereka, wewenang pemerintah kita. Seandainya pun mereka keliru dalam menentukan, maka kita sebagai rakyat tidak menanggung kekeliruannya, dan kita tetap mendapatkan pahala dengan kita mengikuti mereka. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ingatlah bahwa kebaikan agama kita dan kehidupan mereka, kehidupan kita, adalah kita senantiasa melakukan kewajiban kita terhadap pemerintah kita. Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, "Innal jama'ata hablullahi fa'tasimu minhu bil urwatil wuthqa liman kana kam yadfa'ullahu bis-sultani mu'dhilatan 'an dinina rahmatan minhu wa dunyana laula al-khilafatu lam tu'man lana subulun wa kana ad'afuna nahban li aqwana." Innal jama'ata hablullah, sungguh al-jama'ah, rakyat bersama pemimpin mereka adalah tali Allah. Fa'tasimu, maka berpegang teguhlah dengannya. Fa'tasimu minhu bil urwatil wuthqa, berpeganglah dengannya dengan tali yang kuat. Liman kana, bagi siapapun juga. Kam yadfa'ullahu bis-sultani mu'dhilatan, betapa banyaknya Allah Azza wa Jalla menyingkirkan problem-problem besar dengan adanya para penguasa. An dinina rahmatan minhu wa dunyana, baik problem yang menyangkut agama kita atau dunia kita sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Laulal khilafatu lam tu'man lana subulun, kalaulah tidak karena khilafah maka jalan-jalan tidak akan aman. Wa kana adhafuna nahban li aqwana, dan sungguh orang yang lemah di antara kita akan menjadi santapan orang yang kuat di antara kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah pernyataan seorang imam besar, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hidup bersama penguasa, taat pada perkara yang baik terhadap mereka. Dan sungguh, keadaan mereka, keberadaan mereka, seandainya pun mereka adalah orang yang zalim, itu masih lebih baik bagi kita, lebih baik daripada tidak adanya penguasa, lebih baik daripada pada kacaunya suasana. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf rahimahumullah mengatakan, "Situna sanah ma'a imamin jair khairun min lailatin wahidah bila imam." 60 tahun bersama seorang penguasa yang zalim masih lebih baik daripada satu malam saja tanpa imam, tanpa penguasa. Dahulu sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pun mewasiatkan kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Imamun 'adilun khairun min matarin wabil, wa imamun ghasyumun dhulum khairun min fitnatin tadum." Wahai anakku, sesungguhnya seorang imam, penguasa yang adil, lebih baik daripada hujan yang terus menerus. Dan seorang imam yang zalim, yang ghasyum, yang bodoh, masih lebih baik daripada kekacauan yang terus menerus tiada henti. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan ucapan ulama kita terkait hal ini banyak. Ulama kita menegaskan hal ini dalam buku-buku akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, disyariatkan pula atas kita semuanya untuk senantiasa mendoakan para penguasa kita. Sungguh kebaikan mereka, kebaikan bagi rakyat. Oleh karena itu, Imam Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan yang lain mengatakan, "Law kana li da'watan mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Seandainya aku memiliki suatu doa yang bakal dikabulkan Allah Azza wa Jal, maka aku akan jadikan doa itu untuk penguasa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana fikih Al-Imam Ahmad rahimahullah dan ulama-ulama yang semacam beliau. Mereka merelakan doa yang terkabul bukan untuk diri mereka pribadi, tapi untuk penguasa mereka. Kenapa demikian? Karena kebaikan penguasa adalah untuk kaum muslimin secara menyeluruh dan untuk umat secara menyeluruh. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bahkan ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan adalah sebagai tanda ahlus sunnah wal jamaah, dan sebaliknya mendoakan kejelekan bagi penguasa adalah sebagai tanda ahli bid'ah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa mengokohkan kita di atas sunnah sampai kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan para penguasa kita penguasa yang saleh. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan untuknya pendamping-pendamping yang saleh sehingga kebaikannya untuk umat seluruhnya. Dan semoga Allah Azza wa Jal menyingkirkan darinya para pendamping-pendamping yang buruk sehingga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, semoga Allah Azza wa Jal juga menerima ibadah-ibadah kurban yang akan kita laksanakan, menjadikannya sebagai amal saleh di sisi Allah Azza wa Jal. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini. Bila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Azza wa Jal mengampuni. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.